silam bertemankan bulan berbahasa alam membunuh dendam. Matahari bangkit lagi dan keringlah embun dan mimpi. Ku ulangi langkah, rela hidup dengan berserang. Kau sambut tanganku melangkah ke gerbang asmara, timbunkan kenangan pahit kita bakar bersama, dan dengan bahang apinya hangat. Sumpah setia berdua, dan jangan hendaknya berulang lagi bermandikan hujan di tengah hari. Walaupun panas, ku rela menanti asalkan tak kelayu. Berdua.